Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Lanjut bait ke 19. Qala An-Nadhim rahmatullah alaihi wa dhabitu sahihi ma ta'allaqa bihi nuqudun wa i'tidalun mutlaqa. Beliau berkata, Syekh Al-Amriti rahmatullah alaihi, wa dhabitus sahih, dhabit ketentuan atau batasan ketentuan dari sahih itu apa sih? Ialah ma ta'allaqa bihi nufudun. Ya, ketentuan dari sahih, suatu ibadah itu dianggap sahih, suatu akad itu dianggap sahih. Ma ta'allaqa bihi nufudun ialah yang nufud itu terkait dengannya. Nufud, nufud itu kalau secara bahasa dengan artinya tembus, maksudnya apa? Anak panah yang menembus tas sasaran. Jadi di sini nufud di sini maknanya adalah tercapainya pada sesuatu yang dituju. Semisal begini, tujuan jual beli itu diperbolehkannya memanfaatkan barang dari si pembeli, atau pemanfaatan uang, atau yang dibayar, sesuatu yang dibayar oleh si penjual. Nah ini nufud, tercapai gitu. Ya, nah kalau nikah, ya. Kalau nikah itu tercapai nufudnya itu gimana? Itu diperbolehkannya berjima antara pasangan suami istri dan hal-hal yang lainnya, itu nufud. Ya. Jadi sahih ialah ma ta'allaqa bihi nufudun, itu yang nufud ini pada akad, yang nufud terkait dengannya ini sahih pada akad. Wa'tidadun dan i'tidad, i'tidad itu sesuatu yang dianggap, ya, sesuatu yang dianggap i'tidad itu terkait dengannya, ini pada masalah apa? Ibadat. Kalau tadi nufud pada masalah apa? Akad. Mutlaqan, secara mutlak. Ya, jadi i'tidad maknanya sesuatu yang dianggap jika sholat telah memenuhi syarat, rukun syarat, maka sholat itu sudah dikatakan i'tidadun bih, sudah dianggap. Ya, sudah dianggap. Ya, jadi apabila sholat telah memenuhi rukun syarat, tidak ada yang terkena dari nawakidnya yang membatalkannya, maka itu dinyatakan i'tidad, sudah sah. Nah, jadi nufud i'tidad, ya, sebenarnya itu sama aja. Ya, akan tetapi, ya, kalau pada nufud itu disifati pada akad. Sedangkan i'tidad itu pada masalah al-ibadat. Ya, ibadah disifati dengan i'tidad. Nah, kalau akad disifati dengan nufud. Ya. Nufud. Nah. Ya, tafadhal dibaca di sini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Ya, Mas Fatur. Innal ahkama asy-syar'iyyah isman taqlibiyyatun wa wad'iyyatun. Nah, wa taqlibiyyatun khamsatun wal wad'iyyatu wa taqlibiyyatu khamsatun wal wad'iyyatu minha as-sahihu wal fasidu wa ghayruhuma. Nah, sabaqa an qulna, telah berlalu dari pernyataan kami, innal ahkama ala kalamin muallifi rahimahullah ta'ala sab'atun, bahwasanya yang namanya ahkam menurut muallif, menurut Syekh Al-Amriti itu ada 7. Ahkam itu ada 7. Ya, Ahkam syar'iyah itu ada tujuh, ada ahkam tertibiyah, wad'iyah. Nah, wad'iyah itu ada lima. Ada sabab, syarat, mana, sihah, asal. Kalau tertibiyah cuma dua, yaitu talab dan juga takhir. Talab terbagi menjadi dua, ada yang talab fi'liyah, talab takhiyah. Kalau takhir itu maknanya ibahah. Nah, kalau talab fi'liyah itu dengan bil jazim, maka dia wajib. Kalau bi'wairi jazim, maka dia nadab atau mandub. Nah, kalau talab tark dengan jazm, maka konsekuensinya adalah haram. Kalau tanpa jazm, maka makruh atau karohah. Ya, ini sudah lewat. Ini perlu antum hafal ya pembahasan ini. Kemudian wa'ala al-qawli as-sahih, kata Syekh. Tapi berdasarkan pendapat yang sahih, innal ahkam syar'iyyah qisma. Ya, ahkam syar'iyyah itu cuma dua saja, taklibiyah wad'iyah. Nanti yang taklibiyah wad'iyah itu bercabang-cabang. Taib. Nah, taklibiyah walaupun ini ya sebagian ulama dari kalangan usuliyin ahli sunnah wal jamaah tidak menyukai ibarah taklibiyah taklibiyah ini. Ini karena ibarah dari kalangan Mu'tazilah aslinya. Yang mereka awal-awal di sinilah banyak berperan dalam memasukkan ilmu usul fikih, ya, memasukkan ilmu usul fikih dimasukkan dengan dari hal-hal kalam, mantik. Nah, termasuk diantaranya ini taklibiyah. Ya, tapi sudah terlanjur, ya. Sudah terlanjur seperti sudah membumi di bumi usul fikih. Ya, sudah seperti itu. Ya. Taklib wa taklibiyah itu khamsatun. Nah, taklibiyah itu ada lima. Wa wad'iyah itu minha as-sahih wal fasid. Nah, sedangkan wad'iyah di antara ada sahih dan fasid. Taklibiyah ya kata beliau ada berapa? Ada lima. Ya, kemudian wad'iyah adalah sahih dan fasid saja. Qala wa ghairihima dan yang lainnya yaitu sabab tadi apalagi mani ya apalagi syarat mani ya. Taib sihah. Qala berikutnya tafadhal dibaca di sini ya Syekh Imam Taqin. Maka seakan-akan di bait ini yuridu itu sang walid al-amridi hendak menjelaskan anna sahih bahwasanya sahih itu adalah huwa ma tata'allaqa bihi an-nufud, itu sahih adalah yang nufud wal i'tidad itu terkait dengannya, nufud pada akad, i'tidad pada ibadah. Kalau sudah ya, ada demikian maka barulah dikatakan akad atau ibadah tersebut sahih. Ya, barulah dikatakan akad atau ibadah tersebut adalah sahih. Ai maka nafidan wa mu'taddan bihi fahuwa fahada wasahih. Yaitu maka nafidan wa mu'taddan bihi. Nah, selama dia nafid, mu'taddan teranggap, ya dianggap sudah nafid, dia sudah tercapai dari persyaratan rukun dari akad, kemudian dia sudah mu'tadan bihi, sudah dianggap ya dianggap memenuhi rukun syarat tidak terkena pembatal, maka dia adalah fahada wa sahih, maka dia sahih. Nah, dia sahih apakah itu dalam masalah akad atau dalam masalah ibadah. Wadiduhu al-fasid. Nah, lawannya adalah fasid. Wahwa malam yakun nafidan wala mu'tadan bihi, yaitu yang tidak nafid dan tidak mu'tadan bihi. Ya, misalkan dalam sebuah akad tidak terpenuhi rukun atau syaratnya, dalam menikah tidak adanya wali, Ya, maka ini akad tersebut ghairu nafid. Ya, tidak nafid. Maka berarti sahih atau tidak? Fasid, jelas. Dalam salat rukun tidak terpenuhi, berakat wala mu'taddan bi. Berarti ini ghairu mu'tad. Ghairu mu'taddin bi. Dia tidak mu'tad. Tidak dianggap, berarti ibadahnya sahih atau fasid? Fasid. Ya. Nah, adapun kalangan Hanafiyah, Hanafiyah ya kalangan Ahnaf, mereka memiliki ya konsep tersendiri ya tentang bentuk-bentuk akad. Nah, yang ini berbeda dengan kalangan Syafi'iyah. Ya, kalau Ahnafiyah mereka mengatakan akad muamalah itu terbagi menjadi tiga. Sahih wa masyru'ah. Sahih, sah wa masyru'ah, disyariatkan. Ada batilah wa mamnu'ah, batal dan dilarang. Ada fasidah wa masyru'ah bi asliha, mamnu'ah bi wasbiha. Itu fasidah wa masyru'ah bi asliha, mamnu'ah bi wasbiha. Ya, bahwasanya akad tersebut fasid. Ya, tapi masyru'ah bi asliha, disyariatkan pada asalnya. Mamnu'ah, dilarang bi wasbiha. Ya, dilarang pada sifatnya. Ya. Nanti itu ya di pembahasan berikutnya insyaallah. Nah, ini dari kalangan Hanafiyah. Nah, ini di buku-buku usul fikih madzhab Hanafi demikian. Nah. Qala. Mana berikutnya sekarang? Wa hal qauluna nafidun wa mu'tadun bihi ma'nahu wahidun. Apakah pernyataan kami nafid dan mu'tad dan itu mu'tadun bihi itu maknanya adalah satu? Makna keduanya adalah satu? Al-jawab la. Jawabnya tidak. Penufud fil uqud. Nah, ada penufud itu hanya pada masalah akad. Wal i'tidad itu fil ibadat, hanya dalam masalah ibadat. Tapi dasarnya sama. Itu asalnya sama sebenarnya. Nufud dan i'tidad pada dasarnya sama. Tapi pensifatannya baru berbeda. Inilah yang dimaksud oleh Syekh, ya, maknanya itu dalam pensifatan. Adapun makna asalnya itu sama. Ya. Maknanya sama. Nah, kalau nufud, ya, nufud ibadah itu disifati dengan i'tidad. Kalau akad baru disifati dengan nufud. Nah. Wa masalan yuqal. Contohnya dikatakan hadhihi shalah mu'taddun biha. Salat ini mu'taddun biha. Wala yuqal nafidatun. Ya, ini salat ini mu'taddun biha. Telah dianggap. Kenapa? Karena telah memenuhi rukun dan syarat, tidak terkena dari hal-hal yang membatalkan salat. Maka salatnya mu'taddun biha. Baru berarti ini sahih. Ya. Nah, salat itu kalau itu bukan dikatakan nafidatun. Wa yuqal hadzal aqdu nafidun. Atau dikatakan akad ini nafid, bukan dikatakan akad ini mu'taddun bihi. Baik. Nah, berikutnya. Tafadhol. Ya. Pak Edi. Tatarot tabu. Al-aqdi. Ahkamul aqdi. Terus minta udzalika rajulun ba'a. Rajulun ba'a. Rajulun ba'a. Sal. Ngasal itu. Sal ngasal. Sil'atan. Sil'atan ala akhiro. Ala akhiro. Biannahu mu'taddun bihi liannahu hadza fil liannahu adahunya bang lianna hadza fil ibadati. Nah, ya, fas sahih minal uqud makana nafidan. Maka ya, sesuatu akad yang sahih itu makana nafidan selama akad tersebut nafid, akad tersebut nafid sudah tercapai, ya sudah tercapai dari segala yang dituju. Nah ini tatarattabu alaihi ahkamul aqdi, yang hukum-hukum akad nanti akan bergantung kepadanya, kepada nafid tersebut. Hukum-hukum akad, akadnya itu gimana? Nah, tergantung nafid apa enggak. Nah, kalau enggak nafid, maka hukum-hukum akad tidak berlaku. Nah, kalau sudah akad, beda, baru ada hukum. Ya, saya beli sama Pak Edi, ya. Pak Edi beli ke saya, ya. Pak Edi beli Indomie 40 bungkus. Nah, 40 bungkus. Saya hargai satu Indomie harganya, ya, diskon buat Pak Edi, sebungkus jadi 5.000. Lebih mahal dong. Ya enggak? Kali 40. Berapa tuh? Banyak, 200.000. Ya. 200.000 kan? Nah, ini kemudian Pak Edi ngasih ke saya. Apa terjadi akad sah gitu. Sah, ya kan? Akad, ada uang, ada barang. Ya enggak? Ya. Wah, apa namanya? Saya berikan, Pak Edi ngasih ke saya beli, ya saya jual. Saya berikan. Maka nafid apa enggak? Nafid. Ini enggak ada jahalah. Kemudian enggak ada juga di sini hal-hal yang di sini berbentuk gharar, enggak ada. Jelas. Indominya jelas. Pak Edi mesen Indomie 40 bungkus, 40. Indominya jelas, expire-nya jelas. Masih jauh. Jelas itu. Ya, uangnya pun jelas itu. Jelas ini semua. Ya, maka nafid apa enggak? Nafid. Nah, ketika nafid, hukum-hukum akad berlaku. Pak Edi ngambil Indominya, saya ngambil uangnya. Pak Edi manfaatin Indominya sehari satu bungkus sama 40 hari selama istrinya enggak ada. Nah, saya dapetin uangnya 200.000. Buat saya beli apa kek? Buat beli Indomie lagi. Banyak pasien di sini kan yang istrinya pada melahirkan ya, pada mudik, ya buat ya, ini beli Indomie lagi. Nah, pasien banyak sini. Gitu Anwar ya. Paham enggak sini? Baik. Misal dzalik contoh, rajulun ba'a sil'atan 'ala akhar. Seseorang ba'a menjual sil'atan, suatu barang 'ala akhar kepada orang lain. 'Ala wajhin tammat fihi asyurutu. Dalam bentuk yang telah sempurna semua syarat-syaratnya, terpenuhi semua syarat. Wantafat bihi al-mawani'u, tidak ada yang mencegah. Wantafat, dan tiada hal-hal yang mawani yang mencegah dari keabsahan transaksi. Maka kalau begitu nafidun, ini adalah nafid. Ini berarti akad tersebut nafid. La nasifuhu bi annahu mu'tadun bihi. Kita tidak sifati akad tersebut mu'tadun bihi. Kenapa? Di anna hadza fi ibadah. Karena kalau yang namanya mu'tadun bihi itu pada perkara ibadah. Ya. Baik. Jadi misalkan ya, seseorang anak kecil sholat, rukun-rukunnya dia telah penuhi, syarat-syaratnya juga, tidak ada mawani, pembatal-pembatal. Maka kita katakan sholatnya apa? Nafid atau mu'tadun biha? Mu'tadun biha. Berarti sholatnya sah. Itu ya, sholatnya sah. Orang kalau ngerti ilmu usul fikih enggak bisa dibohong-bohongin, Mon. Ya, dia udah tahu rukun syarat, dia kerjakan. Oh, salat saya mu'tadun bih. Enggak masalah. Apa mawani-nya apa, ya kan? Dikatakan dia ghairu mu'tadun bihi apa? Nah. Berikutnya Pak Supardi, tafadhol. Minan tiqali asil ati mustari wal tiqali asamani ila al ba'i wa min qawlil mabi'i. Ah, jamaliyah, jamalku, ontakku, jamaliyah asyarida. Faqala ishtaraitu fahada bay'un fasidun walihada la yanfuru wala tatarattabu alaihi al-ahkamu wala yantaqilu bihi mulku al-mabi'i ila al-mushtari wala mulku ath-thamani ila al-ba'i. Misal lah akhir contoh yang lainnya, rajulun ba'a syai'an majhulan bisa manin ma'lumin. Itu seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui, yang majhul, dijual dengan harga yang maklum, yang disepakati, yang sudah ditentukan, diketahui. Ya. Wa tamma al-aqdu. Akadnya sempurna. Dia mengatakan akadnya sempurna, ada uang, ya. Tapi barangnya majhul. Qala bi'tuka abdiya al-abiqa. Saya jual kepada engkau abdiya, budak saya yang al-abiq, yang kabur, ya. Budak saya yang lagi melarikan diri. Itu budak saya lagi melarikan diri, paling kaburnya ke Sumatera, ya. Saya jual deh ke kamu sekian ribu dolar. Mana budaknya? Lagi kabur. Biasanya balik kalau lapar. Misalkan, ya. Atau B itu K Jamali Asyarit. Saya jual kepada engkau Jamalia. Jamali, ontak saya yang mana? Yang lagi nyasar, syarit, tersesat. Lagi nyasar, lu mana ontaknya? Ya, lagi nyasar, tanah aja gampang. Yang penting uangnya dulu sini. Nah ini ya perhatikan. Faqala ishtaraitu fahada. Ya, faqala. Kemudian dia menyatakan ishtaraitu. Ya udah gak apa-apa saya beli deh. Waduh, pasrah. Ya, faqala ishtaraitu. Ya, al-mushtari yaqul ishtaraitu. Gak apa-apa, ya di sini saya beli. Maka kalau begini gimana? Kata Syekh, fahada bay'un fasidun. Ini adalah jual beli yang fasid. Walihada la yanfud. Ini jual beli ini tidak, akad seperti ini tidak nafid. Tidak nafid. Tidak tercapai. Wala yatarat, wala tatarat tabu alihi al-hakam. Hukum-hukum itu tidak bergantung kepadanya. Wala yantakilu bihi mulkul mabi'il mustari. Tidak berpindah kepemilikan, ya, barang yang dijual kepada pembeli walal mulku samin ila nabi. Tidak berpindah uang kepemilikan, harga uang yang dimiliki sang mustari pembeli kepada penjual. Ini enggak pindah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Contoh yang ketiga, tafadhol Syekh Ainur. Ada nida iha. Asyaratu maklumatun. Wastamanu maklumun. Warido mujudun. Fahada layasihku. Diannamu bion bayon fasidun. Layan itu. Wada tanda kubihil akhtam. Asyaratu isyaratu biha ada ini. Wastamanu ilmushtari. Nah. Contoh yang ketiga, rajulun talzamu salatul jumu'ah. Seseorang yang mesti mengerjakan salat Jumat. Dia mukim, dia sudah balik, dia akil, ya enggak? Ini kan udah, berarti dia wajib salat Jumat. Dia bukan musafir, bukan anak kecil, dia pria, ya enggak? Bukan wanita. Kemudian dia itu juga sehat. Ya, sehat, dia berakal, bukan orang gila. Kemudian dia apa namanya, hurri, dia merdeka, bukan budak. Nah ini mesti sholat Jumat. Ba'asaya ratahu ala akhar. Kemudian dia jualan, dia menjual mobil dia kepada orang lain. Yang orang lain ini juga talzamuhu sholatul Jumat. Yang juga mesti sholat Jumat. Ba'da nida'iha asani. Setelah azan yang kedua. Nah kalau setelah azan yang kedua dalam madhab, madhab Syafi'i, Hanbali dan yang lainnya sepakat enggak boleh ada jual beli. Ya berdasarkan ayat apa? Idza nudiya lis-salatu al-jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk salat kalau sudah dikumandangkan apa namanya? Azan. Nudiya, apabila telah dikumandangkan azan Jumat. Azan Jumat yang keberapa? Kata para ulama yang kedua. Yang kedua. Karena yang pertama itu ya belum, habis yang pertama antum masih jualan peci, beli peci enggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang kedua, enggak boleh lagi tuh jualan parfum, jualan peci. Kan di masjid-masjid banyak tuh, terutama masjid-masjid besar, ya enggak? Masih banyak itu yang jualan, jualan peci, jualan gamis, jualan tasbih, jualan parfum, ya. Sampai ada baju-baju biasa juga dijual. Nah, ini kalau udah azan kedua enggak boleh. Ya. Nah, ini kata beliau, as-sayyaratu ma'lumatun. Mobilnya maklumat. Jelas. Nyata, kelihatan, diketahui. Saya bawa mobil saya nih, ya, misalkan Innova. Disepakati berapa harganya? 180 juta. Wasamanu ma'lumun. Harganya pun juga diketahui. Warida mawjudun. Nah, saling keridoan mak ada. Ya enggak? Kan mesti saling ridho, ya enggak? Saya jual, enggak terpaksa semua. Jadi saya beli, saya jual, terpaksa. Itu ada. Tapi sah apa tidak? Tidak sah. Fahada la yasih. Ya, kenapa? Li'annahu bai'un fasidun. Karena jual belinya ini rusak. La yanfudu. Kalau begitu tidak nafat. La tata'allaqu bil ahkam. Enggak berlaku lagi di sini. Apa namanya, tidak berhukum-hukum ahkam dari jual beli itu tidak bergantung kepadanya. Sayaratu li sahibiha al-ba'id, maka sayarah mobil tetap pada sang pemiliknya, yaitu si penjual. Wasaman uang tadi 180 juta itu tetap lil mustari, pada sang pembeli. Enggak berlaku. Fasid, mesti balikin. Nah, bisa dipahami sini. Begitu juga nikah. Nikah enggak ada wali, enggak ada saksi. Maka nikahnya fasid, batal nikahnya. Tapi misalun akhar, contoh yang lainnya, Pak Hadi Ipung Al-Muwahid. Misalun akhar, rojulun al-mokwa laytahu bahwa ma'bunun fahadha fasidun la yakudu li'anna al-ma'buna la yubahu wa la yubahu wa la yubahu. Nah, ini dulu kita bahas. Contoh yang lain. Rajulun awqafa baitahu. Seseorang mewakafkan rumah dia. Nah, saya wakafkan rumah saya buat pondok misalkan, atau buat masjid, atau buat apalah diwakafkan. Wa huwa marhunun, tapi rumahnya digadai. Rumahnya sedang marhun, sedang digadai. Rumahnya itu tergadaikan, maka ini fasid, karena kalau mau mewakafkan itu dia milkunnya tam, kepemilikannya mesti sempurna, nggak, bukan lagi digade, ya bukan lagi dalam sengketa, ini mesti tam, pemilikannya tam. Nah, ini rumahnya digade, maka akad wakaf ini fasid, la yanfut di anal marhun la yuba, karena yang namanya sesuatu yang digade tidak boleh dijual. Tidak, orang kan kalau mewakafkan seperti jual, menjual kepada Allah, ya, diwakafkan tanah dia menjual kepada Allah, Allah beli dia dengan pahala, dengan ampunan dosa, dengan surga. Wala yuqafu wala yuhabu, maka tidak boleh dijual, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihibahkan. Lanjut Pak Hadi. Wasuhifu minal ibadati makana muhtadat bihi misalu dhalika insanun sholla naflan mutlaqan inda tulu'i syamsi famadha naqulu wa naqulu fi hadhihi halati inna sholatahu ghayru sahihatin wala yuqaddu biha li anna hadha laysa di waktu sholat. Nah, sahih dari masalah ibadat itu tadi yang bukan nafat, bukan nufut, tapi apa? Mu'taddun. Ya, sahih dari ibadat maka mu'taddan bihi. Itu selama dia mu'taddan bihi. Contohnya insanun, seseorang sholat nafalan, dia sholat sunnah mutlakon, sholat sunnah mutlak. Inda tulu'is syams, ketika terbitnya matahari, ini enggak boleh. Ya, ketika terbitnya matahari itu enggak boleh. Pamada naqul, maka apa yang kita katakan terkait hal ini? Naqulu fi hadhil halati, kita katakan pada keadaan ini, kondisi ini, inna salatahu ghairu sahihah. Salatnya enggak sah. Wala yu'taddu biha, tidak dianggap sebagai salat yang sah. Di anna hadza laisa biwaqti salat, karena ini bukan waktu salat. Ya. Berikutnya. Tafadhol. Syekh Anwar. Wahwa muhdisun, nasiyan hadatsahu, fasolatuhu ghairu sahihatin, li'annahu la yu'taddu biha wa yalzamuhu i'adatuha. Terus fatabayyana al'ana anna sahiha min al-wuqu'i ma kana nafilan wa min al-ibadati ma kana muhtaddan bihi. Ya, ayo qala ma qala fasihu wala al-muallifu rahimahullah al-fasihu alladhi bihi lam ta'tadi wa lam yakun ina hadis ila ummi. Nah, contoh yang lainnya, insanun shalal asr, seseorang salat asr, wa huwa muhdithun nasiyan hadatsahu, dalam keadaan dia berhadas dan dia lupa atas hadas dia tadi. Ya, dalam artian dia belum berwudu atau habis jima, belum mandi junub. Ya, saya ini ya. Habis jima lupa, enggak mandi junub. Ini main salat-salat aja. Salatnya lengkap semua. Rukunnya dipenuhi. Tapi syaratnya ini kan enggak. Rukun dipenuhi semua, dari takbiratul ihram sampai salam dipenuhi semua. Jadi imam. Ya, salatnya panjang lagi kan. Ya. Salatnya ghairu sahihah. Kenapa? Innahu la yu'taddu biha. Karena enggak ghairu mu'tad. Tidak dianggap, tidak terpenuhi ruku syarat. Wa yalzamuhu i'adatuha. Maka dia mesti mengulanginya. Fatabayyan al-ana, maka jelas saat sekarang, an-sahih minal uqud maka nafidah. Yang sahih dari akad itu selama dia nafid tercapai. Wa minal ibadat maka na mu'tadan bihi. Dan yang dari ibadah ialah mu'tadan bihi, yang dianggap. Wa baqi ayyuqal ma huwa al-fasid, mungkin ada ya, pernyataan lagi, apa itu fasid? Tadi sahih sudah kan? Fasid itu apa? Tadi kan sifat sahih wa dhabitul sahih, itu dhabitnya. Ya, dhabitnya itu ialah yang kalau dia nafid dan juga mu'taddan bihi, ya, dalam masalah akad maupun dalam masalah ibadah. Dalam masalah akad dia nufud, dalam masalah ibadah dia mu'taddun biha. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, apa itu fasid? Wal fasidul ladzi lam ya'tadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Al fasid adalah alladzi bihi lam ya'tadid. Fasid adalah sesuatu yang lam ta'tadid, yang engkau tidak menganggapnya atau tidak memperhitungkannya, tidak anda anggap. Itu fasid. Itu sesuatu yang lam ta'tadid, tidak anda anggap. Artinya anda hiraukan. Walam yakun binafidin idza uqid. Dan tidak akan nufud, walam yakun binafidin, tidak akan nufud, tidak akan tercapai idza uqid, jika tetap dilakukan akad tersebut. Idza uqida, jika tetap dilaksanakan akad tersebut. Lam yakun binafidin. Nah, itu sesuatu yang antum tidak anggap. Nah, ini artinya antum sudah mengetahui rukun syaratnya, apa nawakidnya, pembatalnya, nawakidnya itu apa? Pembatalnya itu. Nah. Ya, barakallahu fiik. Ya, cukup ya. Nanti ini insyaallah bait ke-20 kita lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan.